بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan pembacaan kita, belajarnya kita, jadi ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Andi Ainuddin. Alhamdulillah sehat walafiat. Kita lanjutkan teman-teman bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan syarat sah. Sedangkan syarat wajib sholat Jumat sudah kita lewati. Jadi syarat wajib sholat Jumat, maksudnya orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, itu ada 7 syaratnya. Yang pertama, dia orang Islam. Yang kedua, dia merdeka. 3, dia balig. 4, dia berakal. Yang kelima, dia laki-laki. 6, sehat. 7, istiton, yaitu orang yang mukim di tempat sholat Jumat itu sendiri. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan syarat sahnya sholat Jumat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa syara'itu fi'liha, syarat sah untuk sholat Jumat salah satu itu ada 3. Jadi syarat wajibnya 7, syarat sahnya sholat Jumat 3. Wa syara'itu fi'liha salah satu an takuna al-baladu misran au qaryatan wa ay yakuna al-adadu 40 min ahli al-jum'ati wa ay yakuna al-waqtu bakiyan فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ عُدِمَتِ الشُّرُوتُ سُلِّيَتْ ظُهْرًا وَشَرَائِطُ فِعْلِهَا ثَلَاثَةٌ. عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. أَهْلًا عَفِيف. Nanti ini Ustaz Abu Aliyah, nanti kita jawabnya di akhir. Kita baca dulu kitabnya. Wa syara'itu fi'liha, dan syarat sahnya sholat Jum'at salah satu ada 3. Pertama, an takuna al-baladu misran au qaryatan. An takuna al-balad, kota yang ditempati, maksudnya kota yang dilaksanakan Jum'atan di situ adalah misran au qaryatan. Misran itu maksudnya pemukiman, baik itu pemukiman kota, gedung-gedung tinggi, tembok beton, au qaryatan, atau pemukiman dusun, rumah-rumahan. Jadi maksudnya bahwa yang pertama itu syaratnya Jumat tidak boleh dilakukan di tempat yang tidak ada warganya, tidak ada pemukiman. Dia harus dikerjakan di tengah-tengah pemukiman. Wa ay yakunal adadu 40. Yang kedua, jumlah orang yang melakukan sholat Jumat adalah 40 orang. Min ahlil Jum'at, 40 itu dari orang yang wajib Jum'at. dari yang tujuh tadi itu. Maksudnya Islam balik berakal merdeka, laki-laki sehat, istiqam, dan dia mukim dari 40 orang itu. Wa ayyakuna al-waqtu bakian. Dan syarat yang ketiga, waktunya masih ada. Jadi Jumatan dikerjakan di tempat atau di waktu yang masih apa namanya, yang masih masih ada waktu zuhurnya. Fa in kharajal waqtu, jadi maksud sepanjang sholat Jumat dari mulai khutib berdiri assalamualaikum warahmatullah sampai imam assalamualaikum salam, itu harus dilakukan di waktu zuhur. Enggak boleh sebagian zuhur, sebagian waktu asar, atau sebagian sebelum waktu zuhur, sebagian di waktu zuhur. Harus semuanya di waktu zuhur. Jadi kalau ada sebahagian, diperkirakan sebahagian bakal terjadi di waktu asar, maka mendingan sholat zuhur. Bukan mendingan, wajibnya sholat zuhur. Karena sepanjang prosesi Jumatan dari mulai khutbah sampai selesai salam, itu harus dikerjakan dengan dikerjakan di waktu zuhur. Fa'in kharajal waktu, kalau waktu zuhurnya sudah keluar, au udimati syurutu, atau syarat sahnya tadi tidak terlaksana, ada yang hilang, sulliyat zuhran, maka dia harus sholat zuhur. Lisihatil jum'ati, kata Imam Taqiyuddin Ahlis ini, lisihatil jum'ati syurutun ma'a bakiyati syurutis sholah. Syarat untuk syarat sahnya sholat Jum'at, ada beberapa syarat, ma'a bakiyati syuruti as-salati minha. Untuk salat untuk keabsahan salat Jumat ada beberapa syarat, ma'a bakiyati syuruti salati minha, maksudnya di samping syarat sah salat, di samping syarat sah salat, untuk salat Jumat ada tambahan syarat yang lain. Itu minha diantaranya, alhamdulillah Ustaz Akbar, oh Palangkaraya hujan, waalaikumsalam Pak Rafi'i. Palangkaraya itu WIB masih ya, atau WITA, WIB ya gitu. Pak Rafi'i ini masih WIB soalnya di sini Pak Rafi'i. Minha yang pertama di antara syarat sah sholat Jumat, darul iqamati wa hiya ibayah, itu tempat darul iqamah, negeri pemukiman. Darul iqamah itu maksudnya pemukiman. Dar itu kampung, dusun, al iqamah yang jadi tempat iqamah begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hiya yaitu darul iqamah, ibaratun itu adalah istilah, anil abniyati yang menggambarkan tentang bangunan-bangunan, allati yastautinuha yang ditempati sebagai waton, sebagai kampung, al-adadul ladhi yusalluna al-jum'ah, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat Jum'at. Sawa'un fi dharika, baik di kampung tersebut, baik maksudnya tempat mukiman tersebut, al-mudun, itu kota, maksudnya kota sudah berbeton begitu, pemukimannya sudah ramai lintas suku, wal qura, atau dia hanya sekedar kampung saja. Kampung itu ya biasanya kalau kampung itu sanak saudara semua begitu. Wal mugor, al mugor ini apa namanya, padang pasir awalnya. Padang pasir yang panas begitu. Awalnya bukan pemukiman, tapi kemudian al-mughorillati yutakhadh watanan. Mughor yang kemudian dijadikan waton, dijadikan pemukiman, dijadikan kampung. Jadi intinya bahwa sholat Jumat itu tidak boleh dikerjakan di padang pasir. Tidak boleh dikerjakan di tengah hutan. Tidak boleh dikerjakan di tengah pulau yang tidak ada waton, yang tidak ada kampungnya. Dia harus dikerjakan di darul iqamah. Ya hiya ibaratun 'anil abniyati allati yastautinuha 'adadul ladzi 'adadul ladzina yusalluna al-jum'ah. Dia harus dikerjakan di iqadarul iqamah, yaitu tempat atau yang di dalamnya banyak bangunan untuk dijadikan tempat tinggal bagi orang-orang yang wajib salat Jumat, itu yang jumlahnya 40. wa sawa'un fiha al-bina, baik itu di dalam waton atau di dalam darul iqamah tersebut, al-bina bangunannya itu min hajarin, dari batu, atau tinin dari tanah, au khasyabin atau dari kayu. Jadi apapun bentuk kota, bentuk desanya, bentuk dusunnya, kalau memang di dalamnya ada pemukiman dan pemukimannya lebih daripada, maksudnya orang yang mukim di situ ada lebih dari 40 orang, 40 orang yang wajib Jumat, Islam balik berakal merdeka, kemudian sehat laki-laki dan mukim, maka wajib sholat Jumat. Ahlan Pak Sunaryanto. Au khashab wa nahwi, atau sejenis kayu, sejenis ya. Wajhu ishtirati dhalika, dan dalil atau argumen kenapa disyaratkan harus ada empat, harus dikerjakan di pemukiman. Annahu lam yunqal iqamatuha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak pernah terriwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqamatuha, salat Jumat dikerjakan, wal khulafa'ur rasyidin, begitu juga tidak pernah terriwayat dari khulafa'ur rasyidin illa kadzalik, kecuali memang seperti itu. Jadi tidak pernah Nabi Muhammad melakukan perjalanan, di tengah perjalanan, di tengah padang pasir yang tandus, kemudian Nabi Muhammad bikin Jumat, enggak. Ini Jumatan itu dikerjakan di pemukiman, begitu. Salat Jumat dikerjakan di pemukiman. Walam yunqal iqamatuha fi ahdi Rasul, dan tidak pernah diriwayatkan salat Jumat didirikan, baik itu di zaman Rasul atau juga di zaman Khulafa'ur Rasyidin illa kadzalik, kecuali memang seperti itu. Maksudnya di pemukiman. Walau jazat, kalau seandainya boleh salat Jumat bukan di pemukiman, di tengah hutan. Kan ya, ada orang yang kerja di tengah pulau, yang mana ya jumlahnya sih 40 orang emang begitu. Tapi kan itu pulau, mereka bukan apa namanya, bukan mukim di situ. Apalagi kalau jumlah pekerjanya kurang dari 40 orang. Kan ada ya orang yang kerja nungguin kilang minyak kan begitu. Itu kan bukan pemukiman, maka tidak ada kewajiban sholat Jumat. Yang dia kerjakan hanya sholat zuhur aja. Walau jazat, kalau seandainya boleh, fi ghairi dhalika, bahwa dikerjakan di selain kampung, di selain dusun, maksudnya boleh di tengah perjalanan, di tengah-tengah safar, di tengah padang pasir, la fu'ilat, maka pastilah itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad. La fu'ilat, pastilah dikerjakan sholat Jumat seperti itu, walau marroh, walaupun cuman sekali saja, untuk menunjukkan bahwa itu boleh, kan begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan sesuatu itu boleh, Nabi Muhammad kerjakan. Seperti Nabi Muhammad berwudu, palanya cuman di ubun-ubunnya doang, itu kan berarti menunjukkan bahwa standar usapan itu cuman paling minimal ubun-ubun, kan gitu. Jadi kalau seandainya boleh, pasti Nabi Muhammad kerjakan walaupun cuman sekali. Walau fu'ilat, dan kalaupun itu dikerjakan, lanukil, pastilah kemudian kita dapat riwayat itu. Lanukil, pasti diriwayatkan. Kalau seandainya itu dikerjakan, pasti diriwayatkan. Wa yushtaratu fil abniyati, dan disyaratkan untuk bangunan. Nah, jadi kan syaratnya tadi di tempat pemukiman. Apa standar pemukiman? Pemukiman itu darul iqamah. Apa itu darul iqamah? Dar itu kampung, tempat, dusun yang di dalamnya ada bangunan. Bangunan siapa? Bangunan untuk tempat tinggal orang-orang yang wajib sholat Jumat. Kan begitu. Nah, kemudian wa yushtaratu fil abniyati, dan disyaratkan untuk bangunan-bangunan tersebut, an takuna mujtami'atan, dia haruslah, bangunan tersebut haruslah berkumpul. Falau tafarraqat, kalau seandainya bangunan itu berpisah-pisah, dari bangunan satu lagi bangunan ada jarak sekitar 2 km jauh. Jadi balatnya itu darul iqamahnya tuh gede luas. Ada bangunan cuman bangunnya misah-misah. Falau tafarraqat lam yakfi, maka itu tidak cukup untuk wajibnya, untuk syarat, untuk sahnya salat Jumat. Wa yu'rafu at-tafriqu bil 'urfi, dan untuk tahu bahwa itu berbeda, itu berpisah jauh, bil 'urfi itu dengan kebiasaan, dengan standar sosial kita sendiri. Kalau cuman jaraknya 100 meter itu enggak berpisah namanya. Kalau standarnya, kalau jaraknya cuman 20 meter, 30 meter, bahkan 100 meter itu orang masih bisa katakan dia masih ngumpul. Yang misah itu kan antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu berpisah jauh begitu. Kalau karyawan 40 orang lagi safar dengan jarak bisa qasar, yaitu tadi Jumatannya tidak sah karena yang di tempat tersebut bukan darul iqamah. Ya kecuali kalau dia safarnya ke tempat yang ada pemukimannya kan begitu. Tapi kalau dia di pulau khusus tertentu begitu ya. Walaupun dia 40 orang, di situ kan bukan mukim mereka tuh. Bukan mukim dalam arti itu tempat itu sendiri bukan darul iqamah gitu. Tidak ada bangunan rumah di mana tempat orang wajib tinggal, ya statusnya memang mukim doang gitu. Statusnya memang bukan safar karena dia udah niat iqamah di tempat tersebut. Tapi itu kan bukan balat, bukan darul iqamah gitu. Maka sholatnya sholat zuhur saja. Begitu juga sama yang kayak gitu tuh sholat idnya kagak ada gitu. Karena itu bukan darul iqamah. Nah, jadi wala jum'ata 'ala ahli al-qiyam. Jadi untuk dikatakan pemukiman bangunannya kudu nempel gitu. Wala jum'ata 'ala ahli al-khiyam, dan tidak ada kewajiban salat Jumat untuk ahli al-khiyam, yaitu orang yang di tenda, tinggalnya di tenda. Jadi bukan tempat tinggal benar, dia tinggal di tenda. Wa in lazamu makanan wahidan. Walaupun dia tetap tinggalnya di situ tuh kan, walaupun dia tetap tinggalnya di situ, makanan wahidan satu tempat, saifan wa syita'an, musim panas dan musim dingin dia tetap tinggal di situ. Li'annahum ala hay'atil mustawfizin, karena orang yang tinggal di tenda ala hay'atil mustawfizin adalah orang yang kondisinya musta'idun li safar. Mustawfiz itu musta'idun li safar, orang yang seperti orang yang siap-siap melakukan perjalanan karena dia tinggalnya di tenda. Tinggal di tenda itu adalah kondisi orang yang bakal siap berangkat. Itu kan nomaden. Jadi satu waktu dia bakal pergi. Wa minha, dan juga di antara kewajiban atau syarat sah salat Jumat tadi ya, tinggal di pemukiman. Yang kedua, antuqama fi jama'atin, dia harus dikerjakan dalam keadaan berjamaah. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyid wal khulafa ar-rasyidina, dan khulafa ar-rasyidin faman ba'dahum, dan ulam khalifah setelah mereka, lam yunqal anhu, tidak pernah terriwayat dari mereka semua, wala an ghairihim, atau selain khulafa ar-rasyidin, fi'luha furada, mengerjakan salat Jumat furada secara sendiri-sendiri, tidak ada. Ya masjid, ya masjid. Jadi kalaupun ada masjid, ya masjid. Maksudnya masjid ya buat sholat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib gitu kan. Cuman buat sholat Jumat ya kagak sah begitu. Maka seharusnya itu dikerjakan sholat zuhur. Tapi udah ada tuh ya sholat Jumat. Nah, nanti ada kondisi di mana contohnya mugor tuh jadi waton gitu. Ada mugor. Mugor tuh kan pemukiman yang tidak ada sumber air, kemudian dia bikin sumber air, kemudian tidak ada. Ya awalnya bukan pemukiman, kemudian dia jadikan pemukiman. Nah, contoh kayak Freeport, pulau-pulau tersebut, kalau nanti kemudian dijadikan pemukiman, dia bikin rumah-rumah tinggal, katakanlah rumah dinas begitu ya, beton. kemudian di dalamnya ada interaksi, ada jual beli, jadi waton begitu, baru kemudian ada keabsahan sholat Jumat. Cuman ketika sholat Jumat, orang yang benar-benar waton di situ yang harus 40. Kalau yang tibang dinas 5 hari, 10 hari, itu tidak dikatakan mustautin kan begitu. Jadi memang standar yang agak belibet dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Syafi'i begitu. Makanya istilahnya tuh lebih enak nyebutnya mukim. Tapi karena dari awal udah mustautin begitu, sampai sekarang saya susah tuh nyari ilah kenapa harus mustautin begitu ya. Padahal yang lain menyebutnya mukim. Tapi nanti ada pembahasan di mana ada mugor, ada pulau terpencil yang kemudian dijadikan wapon. Gitu. Jadi mana tadi? Lam yunqal anhum wa la ghairuhum fi'luha furada. Tidak pernah teriwayat dari Nabi Muhammad dan juga Khulafaur Rasyidin itu mengerjakan salat Jumat furada secara sendiri-sendiri. Thumma syartul jama'ati, kemudian syarat sah berjamaah antakun 40. Dia harus dilakukan dalam keadaan atau dengan jumlah 40 orang. Pertama darul iqamah, kedua berjamaah, yang ketiga dikerjakan dengan 40 orang. Thumma syartul jama'ah, syarat jamaahnya antakun 40. Yaitu haruslah berjumlah 40 orang. Wa bihi qala al Imam Ahmad, ini juga yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Wa qala al Imam, Imam Al-Juwayni mengatakan riwayatani, ada dua riwayat dalam mazhab kita. Ahaduhuma, yang pertama mislu mazhabina, yaitu seperti pendapat mazhab 40 orang. Wal ukhra, dan pendapat kedua, annal i'tibar, bahwasanya yang jadikan standar jamaah itu bi'adadin yu'addu bihimul mawdi qaryatan. Bi'adadin yu'addu bihimul mawdi qaryatan, yaitu dengan angka, dengan jumlah yang mana yu'addu bihimul mawdi qaryatan, dengan angka tersebut tempat tersebut itu layak untuk disebut kampung, layak untuk disebut dusun, layak untuk disebut pemukiman. Wa tumkinuhumul iqamah, wa tumkinuhumul iqamah, dan tempatnya layak untuk dijadikan tempat pemukiman. Wa yakunu bainahumul bai'u wasyara, dan terjadi di antara lewat enggak kan terjadi di antara mereka ada jual beli. Ada yang lewat, tapi di teks saya ini saya enggak lewatin. Waqala al-imam riwayatan ahaduhuma, ada gak? Afif, kita pente gimana? Sama gak? Berarti ini ada. Di sini enggak ada ini. Entar ini Fib, kirim ini ya WhatsApp-nya ya, gambar. Di sini enggak ada. Waqala al-imam, imam mengatakan riwayatani, ada dua riwayat. Tapi qala al-imam ini, Imam Al-Juwayni riwayat. Oh. Cuman ada penyebutan waqala al-imam wa bihi qala al-imam Ahmad radhiyallahu an wa imam wa Abu Hanifah gitu ya, setelah Imam Ahmad. Habis itu enggak, di sini enggak ada Imam Abi Hanifah. Tapi betul Imam Abu Hanifah memang enggak perlu ada. Kenapa? Karena kan 40. Wa bihi qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad benar 40. Imam Abu Hanifah kan enggak bilang 40. Imam Abu Hanifah itu bilangnya 3 orang. Ada, maksudnya setelah Imam Abu Hanifah ada kalimat apa lagi? Imam Abu Hanifahnya mana? Oh ini. Waqala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu tan'akidu bi arba'atin. Ahaduhum al-Imam. Iya kan? Wa an Malik radhiyallahu anhu riwayatan. Ahaduhum. Oh. Iya, ini kepotong. Coba kita baca yang di sini nih. Waqala al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan radhiyallahu anhu, tan'akidu bi arba'atin, itu sahnya di sahnya salat Jumat dengan 4 orang. Ahaduhumul imam, salah satunya imam. Jadi satu imam dan 3 orang jamaah. Wa an Malik, sedangkan menurut mazhab Imam Malik riwayatan. Oh, berarti ini salah. Berarti ini salah gitu ya. Iya. Iya, iya. Wa an Malik radhiyallahu anhu gitu. Wa an Malik radhiyallahu anhu, dan dari mazhab dari Imam Malik radhiyallahu an, bahwa ada dua riwayat dari mazhab dari Imam Malik. Imam Malik punya riwayat pertama, riwayatnya sama seperti mazhab kita yaitu 40 orang begitu ya. Wal ukhra, dan riwayat kedua, annal i'tibar, begitu kan? Annal i'tibar, bahwa standar jamaahnya itu, jumlahnya itu dijadikan standar itu, bi'adadin yu'addu bihimul maudi qaryatan, dengan jumlah yang mana tempat tersebut layak untuk disebut kampung, walaupun mungkin kurang dari 40 orang. Wa tumkinuhul iqamatu fihi, dan boleh di dalamnya bisa dijadikan tempat-tempat tinggal, jadi pemukiman. Wa yakunu bainahum, dan terjadi di antara mereka al-bay'u wasyira, jual beli. Jadi ini riwayat kedua tentang jumlah jamaah dari mazhab Imam Malik, bahwa standarnya itu bukan 40 orang, tapi jumlah berapa aja yang penting layak untuk disebut kampung. Layak untuk disebut kampung. Kenapa di dalamnya ada ada saling tukar ilmu, tukar budaya, kemudian ada jual beli. Walaupun kurang dari 40 orang itu layak disebut kampung. Kalau layak disebut kampung maka sah sholat Jumat, begitu. Itu mazhab Imam Malik, ada dua riwayat. Wa mudah-mudahan enggak kepotong lagi nih. Wa nuqila. Wa naqala sahib. Ya betul. Wa naqala sahib at-talkhis. Kemudian sahib at-talkhis, pengarang kitab at-talkhis, menukil min ashabina, dari kalangan ulama kami, qaulan, satu qaul, anil qadimi, dari madhab qadimnya Imam Asy-Syafi'i, annaha, bahwasanya salat Jumat, dan akidu bi thalathatin, itu sah dilakukan dengan 3 orang. Ini yang lagi ramai dulu tuh ya, waktu awal-awal corona, Jumat dilarang, orang maksa biar salat Jumat, kemudian salat Jumat pakai 3 orang, karena qaul qadimnya Imam Syafi'i bilangnya itu 3 orang sah. Walam yuthbithu amatul ashab, tapi tidak pernah disahihkan. Lam yuthbit itu tidak pernah dianggap ada, kan begitu. Yuthbit tapi tidak disahihkan beda dengan lam yuthbit, begitu. Lam yuthbit itu udahnya enggak sahih, emang kagak pernah ada. Jadi dianggap riwayatnya itu riwayat yang tidak ada. Lam yuthbit kan begitu. Beda dengan lam yusahi. Kalau lam yusahi riwayatnya ada tapi tidak sahih. Kalau lam yusbit emang enggak pernah ada itu riwayat. Jadi mazhab Imam Syafi'i tidak pernah menyebut salat Jumat boleh dilakukan dengan 3 orang. Itu disebutkan tapi lam yusbithu amatul ashab. Tidak pernah dianggap ada, tidak pernah ditetapkan oleh kebanyakan ashab, kebanyakan ulama Asy-Syafi'iyah. Wal madhhabus sahihul masyhur, dan madhab yang sahih, pendapat madhab yang sahih yang masyhur, annahu labudda min arba'in, bahwasanya haruslah dengan 40 orang. Wahtajja lahu bi ahadits minha, dan dalil tentang 40 orang itu banyak hadis, di antaranya hadis Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya Jabir radhiyallahu mengatakan, madati sunnatu, sudah terjadi ketetapan sunnah. Maksudnya sudah terjadi ketetapan, maksudnya itu sudah jadi kebiasaan, sudah jadi syariat sunnah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat muslim, anna fi kulli arba'ina, bahwa di setiap 40 orang, fama fauqaha, lebih daripada itu jum'atun, itu kewajiban Jum'at. Wahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa qawlu sahabi, dan perkataan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, madati sunnah, yaitu tentang ketetapan syariat bahwa 40 itu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan sahabat itu sama seperti perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam qala al-Baihaqi, akan tetapi Imam al-Baihaqi mengatakan hadis Jabir la yuhtaj. Hadis Jabir itu tidak bisa jadi dalil. Kenapa tidak bisa jadi dalil? Karena hadis ini dhaif ya. Dan ini dhaifkan oleh banyak ulama termasuk Imam Ahmad, hadis arba'in ini. Wa dhati sunnah anna fi kulli arba'ina fa mufawqaha jum'ah. Wa minha, dan juga yang dijadikan dalil hadis Ka'ab bin Malik, hadis Ka'ab bin Malik qala, beliau mengatakan awwalu man shala binal jum'ah, awal kali pertama yang sholat Jumat bersama kami fi Baqi'il Khadamat, di Baqi'il Khadamat ini nama tempat, Baqi'il Khadimat apa Baqi'il Khadamat ini nama tempat, As'ad bin Zurarah, jadi sahabat yang jadi imam pertama kali sholat Jumat bersama kami As'ad bin Zurarah, wa kunna arba'in, dan kita dalam kelompok 40, dalam jumlah 40 orang. Sahahu Ibn Hibban, disahihkan oleh Imam Ibn Hibban wal Baihaqi dan juga Imam Al Baihaqi. Qala Al Hakim, Imam Al Hakim mengatakan innahu syartu muslim, bahwasanya hadis ini maksudnya hadis Baqi'il Khadamat, bahwa Ka'ab bin Malik salat Jumat bersama As'ad bin Zurarah dengan jumlah 40 orang, dan itu pertama kali dilakukan salat Jumat di Baqi'il Khadamat, itu syarat sahihnya syarat, maka syarat Imam Muslim ba'da an sahahu. Waqala al-Hakim, Imam al-Hakim innahu syartu muslim, ini sesuai dengan syarat muslim ba'da an sahahu, setelah beliau mensahihkan hadis tersebut. Wajhud dilalati, dalilnya, argumennya atau sudut pandang kenapa 40 orang, annal ghalib, bahwasanya al-ghalib normalnya biasanya ala ahwalil Jumat, untuk setiap keadaan Jumat itu at-ta'abbud, itu ritual. Untuk proses Jumat dari awal sampai akhir itu semuanya ta'abudi. Ghalib, kebanyakannya ta'abudi. Ta'abudi itu ritual. Ngikutin wahyu, enggak pakai diakalin. Tapi memang ngikutin wahyu. Wal arba'una, dan jumlah 40 orang, itu aqallu ma warad, itu jumlah yang paling sedikit daripada riwayat yang sampai kepada kita. Jadi karena sholat Jumat ini seluruh prosesnya hampir kebanyakan ta'abudi, dogmatis begitu ya, hanya wahyu yang menentukan bukan akal, dan kita tidak menemukan riwayat bahwa Nabi Muhammad mengerjakan sholat Jumat dengan jumlah kurang dari 40. Paling minimal yang kita dapati riwayat sholat Jumat itu 40 begitu. Karena ini sifatnya ta'abudi, maka dalam mazhab Syafi'i juga sholat Jumat khutbahnya pakai bahasa Arab, karena tidak pernah diriwayat dari kita, dari Nabi Muhammad khutbah dengan tidak selain bahasa Arab. Karena ini alasannya ta'abudi. Dan jumlah yang teriwayat, jumlah yang ada wahyunya, ada riwayatnya nyampe kepada kita, itu paling sedikit 40. Maka kita syaratkan tidak boleh kurang dari 40. Wa minha, dan diantara diantara wajud dilalah yang lain, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a bil madinati, melakukan salat jama'a bil madinati, salat Jumat di Madinah, walam yunqal annahu jama'a bi aqalli min 40, dan tidak pernah teriwayat bahwa Nabi Muhammad salat Jumat di Madinah bi aqall, itu kurang min 40, dari 40 orang. Jumlahnya selalu 40, 40 lebih, 40 lebih, 40 lebih. Jumlah yang paling dikit 40. Nah, maka yang paling kita jadikan standar itu 40 orang. Wattafaqna ala iqamatiha bil arba'in. Karena itulah kemudian kita bersepakat ala iqamatiha, bahwasanya mengerjakan salat Jumat bil arba'in haruslah dengan 40 orang. Famanidda'a, maka siapa yang mengklaim iqamatuha, mengerjakan sholat Jumat boleh biduni dhalika, tanpa atau kurang daripada 40 orang, fa'alaihi dalil, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Yang bilang 3 orang, mana dalilnya 3 orang? Nabi Muhammad pernah gak? Ada sahabat yang ngerjain 3 orang? Gak ada. 4 orang, siapa yang bilang 4 orang? Mana dalilnya? Gitu. Yang ada dalilnya 7, karena zalim. Karena kebanyakan proses Jumat di sifatnya ta'abudu semua, ngikutin wahyu, enggak boleh bikin-bikin sendiri. Namanya juga ibadat ta'bud dia memang harus ngikutin ngikutin wahyu. Fa alaihi dalil. Wa naqala wa nukira anil imam Ahmad dinukil dari Imam Ahmad disebutkan atau diriwayatkan dari Imam Ahmad annahu yashtaritu 50 bahwa yashtaritu 50 bahwa disyaratkan sampai 50 orang. Wahtaj dan beliau juga berdalil dengan satu hadis wal jawab akan tetapi jawaban maksudnya hadis tersebut dijawab oleh ulama yang lain annal haditsa bahwasanya hadis tersebut fi rijalihi di dalam sanadnya di dalam rijalnya orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut ada Ja'far bin Zubair. Ja'far bin Zubair wa huwa matrukul hadis yaitu matruk. Matruk itu kalau dalam istilah mustalah hadis muttaham bil kadzib. Pernah tertuduh berdusta. Pernah tertuduh bohong. Itu namanya matruk. Kalau munkar itu udah beneran bohong. Ketahuan nipu. Nah, itu politisi-politisi kalau ngeriwayatin ilmu tuh munkar semuanya. Munkar. Karena udah pernah ketahuan bohong semuanya. Gitu. Tapi kalau politisi yang baru jadi politisi itu matruk tuh. Itu tertuduh bohong. Nah, kita nggak bisa bilang bohong, tapi tertuduh bohong. Karena dia bajunya partai. Pokoknya kita udah nggak demen banget. Saya udah nggak demen banget. Kalau ngelihat orang partai. Wa'alam anna syaratul arba'in. Ketahuilah, ini tanggung nih satu lagi. Syarat arba'in, syarat 40 itu. Jadi 40 yang tadi disyaratkan. Pertama harus darul iqamah. Yang kedua berjamaah. Yang ketiga jemaahnya 40. Nah syarat 40 itu az-zukurah. Pertama laki-laki, kedua taklif. Taklif itu kan Islam balik berakal. Wal hurriyah, hurriyah merdeka. Ala sabi wal iqamah itu kemudian dia adalah orang yang mukim. Ala sabi li tawattun, mukimnya itu bukan cuma mukim, tapi ala sabi li tawattun. Mukim dalam artian tawattun. Tawattun itu ya tempat tinggal di situ. La yad'anuna syita'an wala sayfan. Yang mana mukim yang untuk dikatakan ala sabili tawatun itu la yad'anuna syita'an wala sayfan. Mereka tidak melakukan safar kemana-mana. Syita'an enggak wala sayfan. Musim dingin dia enggak safar. Jadi karena kan ada beberapa orang yang kalau musim tinggi kayak kayak hewan imigrasi. Musim dingin dia nyari tempat yang lembab. Ntar musim panas dia nyari tempat yang adem. Nah, berarti dia enggak tawatun tuh. Yang namanya tawatut itu layak aluna. Mereka enggak bakal safar. Enggak juga di musim dingin. Enggak di musim hujan. Musim hujan atau musim panas. Musim panas atau musim hujan dia tetap di situ. Itu namanya at-tawatun. Kalaupun dia melakukan safar. Itu safar bukan untuk tinggal. Bukan untuk nyari tempat tinggal karena musim tertentu. Tapi karena hajat. Misalnya buat jual beli, buat belajar gitu. Itu namanya tamatun. Ya bukan nomaden gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan dari dulu kan yang diributin sama kiai pesantren sama kiai kota, bukan kiai kota, maksudnya ustadz perkotaan, ustadz ibu kota, ustadz kontemporer yang berhadapan dengan orang-orang kota itu yang tiap hari kerja satu Senin sampai Jumat kerja di kantor dan kerjanya di tempat rumah jaraknya 20-30 kilometer kan begitu. Sedangkan di pesantren mereka nyebutnya itu tawat pun ya kan. Ala sabili tawattun gitu. Illa li hajah, kecuali kalaupun dia melakukan safar, safar karena kebutuhan. Maksudnya ya buat jual beli atau dia buat belajar atau dia buat nyari. Pokoknya dia tidak melakukan safar di musim dingin atau musim panas untuk nyari tempat tinggal lain. Kalaupun dia yang safar, safar itu buat ya kebutuhan dia entah jual beli atau sejenisnya. Fala tan'aqidu bil inas, maka tidak sah salat Jumat dikerjakan oleh perempuan, wala bis sibyani dan juga anak-anak, wala bil abidi dan juga apa namanya al-abid. Al-abid. Al-abid ini budak, wala bil musafirin dan juga tidak sah dilakukan oleh safar. Jadi tapi kalau safar mau ikut salat Jumat gimana? Oh, maksudnya syarat arba'in, syarat 40. Karena sholat syarat wajib emang dia enggak wajib. Tapi kalau syarat sah dia sah itu si musafir. Perempuan juga sama. Perempuan sah sholat Jumat. Cuman dia tidak masuk hitungan 40. Jadi kalau seandainya di satu masjid ada katakanlah 50 orang gitu. Tapi yang mustautin cuman 30 orang. 20 orang lagi, 10 orang perempuan, 10 orang lagi malah musafir, kan gitu. Nah, itu salat Jumatnya enggak sah. Kenapa? Karena tidak ada 40 orang yang dengan syarat iqamah tadi, gitu. Wala bil mustautinina syita'an duna sayfin wa aksin. Nah, gitu kan. Dan juga tidak sah itu 40 orang kalau di dalamnya ada mustautinin, orang yang tinggal syita'an, musim dingin doang, musim adem, duna sayfin, tapi kalau musim panas dia jadi tempat tinggal lain. Musim dingin di situ dia enak, tapi kalau musim panas mana? Kita mau ke Eropa, tinggal di sono kan? Gayanya tinggal di Eropa. Waksi atau apa sebaliknya? Kalau musim panas dia di situ, musim dingin dia di tempat yang lain. Jadi yang namanya iqamah ala sabili tawatun tuh begitu. Iqamah ala sabili tawatun. Wal gharib, dan orang gharib, orang gharib ini bisa diartikan nomaden ya. Idza aqama bi baladin, kalau dia tinggal dalam satu kota, dalam satu kampung, dalam satu negeri, wattakhadhahu, nah ini tadi nih, wattakhadhahu watanan, kemudian dia jadikan waton. Dia jadikan waton tuh gimana ya, dia bikin bangunan tempat dia tinggal, kemudian dia enggak bakal pergi-pergi dari situ. Nah, itu maksudnya dijadikan watonan gitu. Dijadikan watonan itu layak anuna syita'an walau saifan, tidak dijadikan tidak pergi untuk nyari tempat tinggal lain di musim dingin atau di musim panas, pokoknya dia tinggal di situ, jadikan waton. Kalaupun dia safar, safarnya buat kebutuhan gitu. Tapi orang yang kerja di pulau, orang yang kerja di kilang minyak, itu kan mereka melakukan safar untuk tinggal di tempat yang berbeda, berarti dia bukan sabiri tawatun itu iqamah aja, cuman bukan sabiri tawatun, tidak menjadikan tempat tersebut waton gitu. Tapi kan ada ya di antara mereka itu pekerja-pekerja, ada yang menjadikan tempat itu waton. Ya karena emang udah pensiun, mungkin dia mau pergi kemana kagak ada tempat lagi, udah jadi situlah waton gitu. Atau emang ditugasi jagain di situ, jadi jadi lurah kilangnya gitu. Jadi ya kan di kilang minyak nggak ada RT, nggak ada lurah, di pulau gitu kan nggak ada RT. Iya, mereka masih ada kewajiban sholat zuhur gitu, karena kalau dari Jakarta ke Lombok kan safar, orang musafir tidak dihitung 40 orang ya. Iya gitu. Wal gharibu, dan orang yang nomaden, idza aqama bi baladin, kalau dia tinggal di dalam satu kota, wa takhadahu watanan, kemudian kota tersebut dijadikan waton buat dia, sara lahu hukmu ahli, maka dia menjadi orang yang ahli di situ, maksudnya orang kampung di situ. Jadi dia terhitung kalau dia ikut jumatan, dia dihitung satu orang tuh gitu. Fi wujubil jum'ah, dalam kewajiban sholat Jumat. Kalau dijadikan waton, dijadikan tempat tinggal. Setelah ini musim panas, musim dingin, dia nggak nyari tempat tinggal lain. Emang tempat tinggal di situ. Kalaupun dia safar, safarnya bukan nyari tempat tinggal, tapi safarnya untuk, ya ada tugas lagi, ada kerja lagi, ada ini lagi. Nah gitu. Wa in lam yattakhid, kalau dia tidak jadikan tempat tersebut waton. Ini habis wujubil jum'ah, ada ini, koma ya, apa enggak ada diterusin aja. Ini maksudnya bagusnya dikasih itu koma. Wa in lam yattakhid, kalau dia enggak menjadikan itu waton, bal bahkan akan tetapi azamahu rujuk. Dia balah mau azam untuk rujuk. Ya itu tadi, ntar kita jelasin di akhir. Jadi benar ya. Wa takhadahu watanan sara lahu hukmu ahli fi wujubil jum'ah, koma. Dikasih koma, Pip. Kalau enggak dikasih koma tuh kagak lucu. Bukan enggak lucu, kagak tahu jadi maksudnya. Wa in lam yattakhid, kalau dia enggak menjadikan tempat tersebut waton dia, bal azamahu ruju, akan tetapi bahkan bisa akan tetapi. Dia malah pengen balik lagi, azamahu ruju, dia pengen balik lagi ila baladihi, ke kampung dia sebelumnya. Ba'da muddatin, setelah waktu, yakhruju biha an kaunihi musafiran, setelah waktu yang membuat dia tidak lagi musafir. Untuk dikatakan tidak lagi musafir itu lebih dari 3 hari. nih katakan nih ada orang datang ke Jakarta, datang ke Palembang. Ketika nyampe Palembang, dia nggak jadikan tempat itu waton. Cuman dia bakal balik lagi ke Jakarta. Cuman balik laginya tuh setelah status safar hilang. Setelah status safar, jadi dia niat di situ iqamah 3 hari. Itu kan membuat status safar hilang, gitu. Itu maksud di sini. Dia nggak menjadikan tempat itu waton, tapi dia tinggal di situ lebih dari waktu yang membuat dia keluar dari status safar, yaitu lebih dari 3 hari. Qasiratan kanat aw tawilatan, baik safar pendek atau kecil, katajir, seperti orang yang dagang. Orang dagang kan mukim. Dari dia tempat tinggal kemudian datang ke kota tertentu, dia tinggal di situ. Tinggalnya berapa? Kan lama, seminggu, dua minggu. Dia tidak menjadikan tempat tersebut waton, tapi masa tinggal di situ membuatnya tidak lagi sebagai musafir karena lebih dari 3 hari. Wal mutafaqih, atau juga orang yang belajar. Belajar, ya belajarnya cuma segitu ya. Jadi belajar tidak menjadikan itu sebagai apa namanya, sebagai waton. Walladhi yarhal, dan juga orang yang yarhal, kabur dari atau pergi dari kampungnya, dari min baladihi, dari kotanya, min qillatil ma, karena sebab kekurangan air, au khaufiz zalamah, atau karena takut akan ada orang zalim yang membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah memusnahkan orang-orang zalim. Summa azamahu, summa kemudian dia berazam, yaudu, dia akan balik lagi, idan faroja amrih, kalau perkaranya sudah selesai. Tajir, kalau dagangannya sudah laku. Al-mutafaqih, kalau dapat ilmu ketemu guru. Orang yang kabur dan asah dan tidak sah itu sholat Jumat dengan mereka. Maksudnya mereka-mereka itu tidak dihitung sebagai 40 orang. Jadi mereka-mereka itu tidak dihitung sebagai 40 dan mereka tidak wajib sholat Jumat. Ini kalau kita pakai standar iqamah ala sabili tawattun, gitu. Memang jadi perdebatan tadi antara ulama Syafi'i, kalau sekarang antara ulama pesantren dengan ulama kota, gitu ya. Maka mereka itu, makanya di pesantren-pesantren itu kalau sholat Jumat itu kan ada beberapa pesantren ya, itu sholat Jumatnya gabung pakai orang kampung situ. Gitu. Maka itu yang enak gitu ya. Yang enak istilahnya tuh bukan sabili tawatun, ya udah mukim aja, karena kalau mukim tuh kan semuanya orang mukim. Gitu. Anak yang pesantren jadi mukim walaupun dia bukan tawatun tapi dia mukim. Jadi istilah beberapa kitab Syafi'i itu dengan istilah mukim tanpa ada tambahan ala sabili tawatun, begitu yang ditanya oleh Ustaz Hermawan itu. Jadi kalau di kampus ya tetap wajib Jumatan kalau pakai istilah mukim. Yang itu dipakai oleh istilah banyak ulama Syafi'i juga. Tapi kalau pakai istilah tawatun, mereka itu orang-orang kampus itu atau orang di luar kampus yang datang tapi dia bukan iqamah, bukan mukim, bukan mustautin di situ, ya sholat Jumatnya tetap sah dilaksanakan. Cuman untuk hitungan 40, mereka tuh bukan hitungan 40. Karena 40 tuh harus yang mutawatin itu. Gitu ya. Maka yang paling enak tuh istilahnya mukim aja. Gitu. Yang penting mukim, yang penting bukan musafir. Pertanyaan tadi dari Ustadz Abu Aliyah, apakah duha untuk kaum muslimin? Redaksinya harus pakai Allahumma a'izza. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Iya, Allahumma gfir lil mu'minin mu'minat itu doa yang dilakukan boleh kapan saja. Jadi apa namanya, sholat duha ya boleh, sholat zuhur ya boleh. Jadi enggak apa-apa sholat duha. Doanya Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Oke. Okay. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon untuk dikoreksi baik bagi para asatid, teman-teman sarjana muslim, asatid, para kiai, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman, jika menemukan ada kekeliruan mohon untuk dikoreksi, baik itu dari sisi bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi dan saya senang sekali jika ada koreksian tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.